إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Lanjutan dari bab 38 lam tara ila ladzina za'amu bab qaulillahi ta'ala alam tara ila ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyata hakamu ila tagut. Ya, bab firman Allah Ta'ala, apakah kau tidak melihat pada orang-orang yang mengklaim mereka beriman pada apa yang telah diturunkan pada engkau Al-Qur'an dan apa yang diturunkan sebelum engkau yaitu wahyu kitab-kitab sebelumnya, namun mereka yuriduna ayyatahakamu ila tawbu. Mereka malah berkeinginan untuk berhukum kepada tawbu. Setiap hukum selain hukum Allah adalah hukum tawbu. Nah, kita sampai mana sekarang? Wa qawlillahi ta'ala apa hukmal jahiliyati yabhun. Itu ya? Ya. Wa man ahsana minallahi hukman liqawmi yukinun. Ini ya. Barakallahu fikum. Lihat di situ firman Allah Subhanahu wa taala, apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah kepada hukum jahiliyah? Langsung aja kita baca syarahnya ya. Kata Syekh Al-Qarawi di situ, ya, al-murad bil istifham huna al-inkari. Itu kan hamzahnya hamzah istifham. Tapi yang dimaksud di sini istifham ingkari, pengingkaran. Wa taubikh dan celaan. Ya, jadi mencela nih, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Mencela ini, pengingkaran. Wa hukmul jahiliyati, apa hukum jahiliyah? Huwa kullu hukmin la yustamaddu min kitabillahi wa sunnati rasulih. Itu hukum, setiap hukum yang tidak diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi dhalika al-qawaninu al-wad'iyyatu. Termasuk di dalamnya hukum jahiliyah yaitu undang-undang buatan manusia. Wal mustalahatu al-urfiyyatu, istilah-istilah adat. Allati istaghna biha ba'du man yad'i al-islam al-yawma. Ya. Yang sebagian orang ya, saat ini merasa cukup dengan hukum-hukum buatan manusia tadi, yang mereka mengklaim sebagai Islam. Ya, mereka merasa cukup an kitabillahi wa sunnati rasulih, merasa cukup dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah hukum jahiliyah yang seperti ini ya bukun? Ay yuridun, maka hukmat maf'ul muqaddam. Ya, yang mereka inginkan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi liqaumi yuqinu. Maka apakah dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ya. Wa man ahsana minallahi hukman al-muradu bil istifhamuna an-nafyu. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Ini yang dimaksud pertanyaan di sini adalah penafian. Enggak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah. Wal makna, maknanya berarti apa? La ahsana min hukmillahi liman amana wa amila bihi. Maka tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah bagi yang beriman dan mengamalkan. Enggak ada yang lebih baik. Selain hukum Allah, semuanya hukum jahiliyah. Ya, selain hukum Allah, maka dihukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah totalitas? Atau hukum jahiliyahnya itu tercampur hukum Nasrani, Yahudi, Islam. Dulu di masa Ibnu Taimiyah, ya, Genghis Khan itu membuat undang-undang Ilyasik yang tercampur di situ undang-undang Yahudi dari Al-Qur'an, dari Injil, dari Taurat. Ilyasik dijadikan sandaran hukum. Maka para ulama di antara Ibnu Taimiyah memfatwakan berhukum dengan hukum tersebut kekufuran akbar. Ya. Taibarakallahu fikum. Yang tidak kekufuran akbar ialah dominannya berhukum dengan hukum Allah. Namun pada kasuistik satu atau dua kasus berhukum dengan selain hukum Allah. Maka inilah yang dikatakan oleh Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Ya, ketika beliau mentafsirkan ayat, ya, baik. Wa man lam yahkum bighairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Yaitu kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak menyebabkan kafir akbar. Pada kasus apa ini? Kata Syekh Abdullah Al-Gunaiman, disebutkan juga oleh Syekh Saleh Al-Syekh di syarah salah satu usul, dan ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, yaitu pada kasuistik. Semisal negeri Saudi Arabia berhukum dengan hukum Allah. Pada kasuistik satu dua perkara dia berhukum dengan selain hukum Allah. Ini kufrun duna kufrin. Ya. Tapi kalau dominannya bukan hukum Allah, itulah istibdal. Yang kata Syekh Saleh Al-Syekh, apabila hukum selain hukum Allah tersebut sudah dominan, maka itulah istibdal. Itulah kekufuran akbar. Ya, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim di Tahkimul Qawanin, beliau mengatakan inna minal kufril akbari al-mustabil, di antara kekufuran akbar yang jelas, tanzilal qanun al-la'in manzilata ma nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyidin mursalin liyakuna hukman bainal alamin munakidatan wa muhaddatatan lima nazala min rabbil alamin. Dan sesungguhnya termasuk di antara kekufuran akbar yang nyata, yaitu menempatkan undang-undang buatan manusia yang terlaknat pada posisi seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Ruhul Amin Jibril kepada Qalbu Sayyid Al-Mursalin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dia menjadi hukum bainal alamin untuk seluruh alam, untuk dunia ini. Ya, untuk dunia ini. Barakallahu fikum. Kenapa antum? Siapa kamu? Ya. Jadi itu tadi keterangan dari siapa? Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti Saudi pertama, guru Syekh bin Bas. Mufti Saudi pertama Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti kedua Syekh bin Bas, mufti ketiga yang masih hidup sekarang. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafidzahullah. Ya. Kalau kata Syekh Saleh Al-Syekh ya, di At-Tamhid, ya. Watarku tahkimi ma anzalallahu ala rasulih bi hukmil jahiliyati au bi hukmil qawanin au bi hukmi sawalifi albadiyah au bi kulli hukmin mukhalifin li hukmillahi jalla wa ala hadha min al-kufril akbar billah wa mimma yunaqidu kalimat at-tauhid. Berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia, berhukum dengan hukum jahiliyah, ya, ini semua adalah kekufuran akbar. Kekufuran akbar yang di sini membatalkan kalimat tauhid. Kenapa? Karena mengesakan Allah Jalla wa Ala, ya, bil wahdaniyah, dengan keesaan dalam rububiyah dan ilahiyahnya itu, dalam rububiyah dan ilahiyahnya itu mencakup juga berkonsekuensi untuk mengesakan Allah dalam masalah hukum. Ya, dalam masalah hukum. Ini kata Syekh Saleh Al-Syekh di At-Tamhid. Maka baca At-Tamhid Ustaz Jumakir. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dan ya, para orang-orang yang afiliasinya ke Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Ibrahim Rohaili, tentu akan mustahil mau membacakan At-Tamhid ini. Ya. Walaupun dia mau nekat membacakan, mungkin mau membantah. Ya. Semisal buku ini. Barakallahu fiik. Ya, memang beda madrasah ya. Memang beda madrasah. Madrasahnya memang lebih beda. Mau diapain lagi? Madrasah-madrasah ya, yang ustaz-ustaz berafiliasi kepada Syekh Ibrahim Rohaili, ya, Ali Hasan Al-Halabi, dan masing-masing yang sering mereka undang itu, itu memang beda dengan madrasah para imam dakwah, dengan madrasah Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Syekh, ya, Syekh Usaimin maupun ulama-ulama sebelumnya, atau bahkan berbeda dengan Syekh Abdul Razak dan bapaknya. Insyaallah daurah Al-Hasan berikutnya kita akan mengkaji buku bapaknya Syekh Abdul Razak, itu Syekh Abdul Muhsin Al-Idah wa Tabyin. Ya, Al-Idah wa Tabyin tentang mazhab Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, yang di situ beliau menegaskan mazhab saya adalah mazhab mengkafirkan pelaku musyrikin. Ini mazhab saya. Semisal mazhab Syekh bin Baz. Beliau tegaskan di situ. Itu. Nanti akan kita bacakan insyaallah. Mungkin Ustaz Dibakir yang mau ngisi atau membacakan. Fadl. Fadl. Baik, barakallahu fikum. Asyarhul al-ijmali, penjelasan global ayat ini, yungkirullahu fi hadhil ayati ala man taraka hukmallahi. Allah Ta'ala di ayat ini mengingkari bagi orang yang meninggalkan hukum Allah, al-mustamila alal adli wa rahmati, yang mengandung keadilan dan rahmat. Maka siapa yang mengatakan hukum Allah enggak adil, itu salafnya, dia adalah pengikutnya si Dzulhuwaisirah, Khawarij pertama. Dialah yang mengatakan ya Muhammadu i'dil fa innaka la ta'dilu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat adil engkau karena engkau tidak adil. Ini dia yang bilang, salah satu pencetus hukum Nabi enggak adil. Maka kafir dia. Mau dihalalkan darahnya oleh Umar bin Khattab. Taib. Wa akhadha bi ara'il basyari, dan dia malah mengambil pendapat-pendapat manusia. Pendapat manusia al-qa'imati alal jahli, yang tegak di atas kebodohan, wal jauri wal ahwa'i, di atas ya, kedurjanaan, kejahatan dan hawa nafsu. Tsumma akkada maratan tsaniatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di kali kedua sekali lagi, anna hukmahu, bahwasanya hukum Allah lah Subhanahu wa taala aslahu min kulli hukmin, yang paling cocok, lebih baik daripada segala hukum. Wa man ahsana minallahi hukma, siapakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Wa dzalika li annahu wal khaliqu lil basyari wa huwa adra bima yuslihu khalqahu. Yang demikianlah Allah sang pencipta manusia, maka Allah yang paling tahu apa yang maslahat, yang cocok untuk makhluknya. Namun perlu diperhatikan ya, ketika kita membahas-bahas kayak begini tuh gak ada korelasinya, gak ada hubungannya, mesti melawan atau memberontak pemimpin atau penguasa yang tidak berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Gak ada talazum. Kalau ada yang ngajak-ngajak dengan bawa isu, oh, karena pemerintah gak berhukum dengan hukum Allah, itu cuma dua kemungkinan. Dia memang ekstrim, bodoh dalam memahami hal ini. Yang kedua, intel, gitu aja. Ya. Karena membahas memberontak itu butuh ilmu. Ya, butuh ilmu dan butuh kekuatan. Dan kita enggak ada kekuatan di situ. Maka enggak boleh. Mafsadatnya lebih berat. Ya. Mafsadatnya lebih berat, lebih besar yang ditimbulkan. Sekarang kita berada di ketiak hukum-hukum setan Belanda. Mudarat enggak? Mudarat. Pembunuh kambuhan, bisa kambuhan loh. Ada kan yang namanya pembunuh kambuhan, bisa membunuh berkali-kali. Di penjara, diponis pengadilan 5 tahun, kena remisi, lebaran remisi, puasa remisi, 17-an remisi, natalan remisi, hari-hari besar remisi. 3 tahun dia keluar. Di penjara pun kalau dia banyak duit, dia masih bisa ngapa-ngapain. Keluar, bunuh lagi, tangkap lagi. Ya. Ini benar ya. Di tempat saya, di kampung Siluman sana, ada orang kaya yang dia kalau lagi ada joget, apa itu namanya, yang joget-joget saweran, dia berantem mulu, pasti ngebacok orang. Pasti ngebacok orang. Ngebacok orang, mati. Penjara. Keluarganya nebus. Keluarganya nebus. Begitu terus sampai tanahnya habis. Ya. Ditebus, bisa tebus, disogok. Sebelum masuk pengadilan disogok dulu. Disogok, selesai. Lihat tuh, mudarat gak? Harusnya ke dalam Islam, hukum Islam, orang kayak gini udah selesai, gak ada di muka bumi lagi. Di alam barzakh udah. Jadi mudaratnya itu gak ada lagi. Sekarang mafsadatnya luar biasa. Ya, mafsadatnya luar biasa. Taib barakallahu fikum. Pokoknya kita juga ada hukum mati. Apa? Berencana. Dalam Islam berencana enggak berencana, pokoknya dia dengan sengaja membunuh dengan sengaja, hukum mati. Berencana mah bisa diakal-akali. Tuh lihat Verdi Sambo. Dia selalu berkelit dari berencana. Memang dia mengakui membunuh, tapi dia selalu berkelit, enggak berencana, biar terhindar dari hukuman mati. Dan orang-orang sekarang, sampai orang kafir tuh korban-korban si Sambo, mengharapkan hukum Islam sekarang. Hukum mati, nyawa diberi nyawa. Tuh, lihat. Coba ada hukum Islam. Enggak perlu pakai pembuktian sengaja apa enggak sengaja. Ya. Baik, barakallahu fikum. Waqad asbata katsirun min ulama'il ijtima'i. Ya, dan banyak dari kalangan cendekiawan masyarakat annahu la yukhrijun nasa, bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkan manusia al-yawma dari pada saat ini min hayratihim, dari kebingungan mereka, illa idza adu ila ta'alimil Islam, kecuali jika mereka kembali kepada pengajaran Islam. Ya, lihat Islam penuh keadilan. Diatur semua kehidupan berbangsa, bernegara, individual, semua diatur. Sampai tata cara meludah yang diatur. Orang-orang Islam itu gak ada yang parkir sembarangan. Jangankan mengganggu jalan dalam bentuk kendaraan. Dia ganggu jalan aja ya. Dalam bentuk paku, batu, itu udah merusak keimanan dia. Nabi katakan, imatatul adza anitorik minal iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan, bagian dari iman. Amal jawarih. Berarti kalau memberikan gangguan di jalan, maksiat. Mencederai iman. Lihat tuh kalau dalam Islam. Ya, barakallahu. Walhaqqu ma syahidat bihi ala adau. Dan yang kebenaran inilah yang disaksikan oleh musuh-musuh Islam sekalipun. Al-fawaidu. Beberapa faedah yang bisa ambil. Ya. Anna kulla hukmin la yustamaddu min kitabillah fahuwa jahili. Maka setiap hukum yang tidak diambil dari hukum Allah, maka itu hukum jahiliyah. Syekh bin Baz mengatakan di Subul Salam, setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia taghut. Cuman kalau kita sekarang sebut ini, hizbi, haruki, ini orang bodoh, gak baca buku-buku ulama. Cuman taunya fatwa Syekh Ibrahim Ruhaili aja sih. Fatwa Syekh Sulaiman Ruhaili aja sih. Ya. Syekh bin Baz mengatakan di Subul Salam. Nih, apalagi di At-Tamhid. Memang beda madrasah. Ya, memang beda madrasah udah repot. Udah beda sekolah gitu. Beda apa berarti? Beda manhaj dia, beda manhaj. Ya, udah beda manhaj betul. Nah, ini madzhab Salafiyin, madzhab Muwahhidin yang itu enggak tahu madzhab apa. Ya, manhajnya apa? Maka jelas ini beda. Kalau dibilang beda, beda. Ya, barakallahu. Ya. Ingat, kita gak lawan, tapi keyakinan-keyakinan. Keyakinan tetap keyakinan. Kalau yang ngelawan orang-orang bulan, yang ngelawan. Ya. Yang ngajak ngelawan orang ekstrim bulan atau intel, deh itu aja. Baik. Ya. Asani yang kedua, butlanu kulli hukmin la yustamaddu min syar'illah. Batilnya segala hukum yang tidak diambil, didasari dari syariat Allah. Ini lihat nih. Ya. Kalangan gulat, dari kalangan gulat itu ada yang ekstrem ke kiri, ekstrem ke kanan. Kalangan gulat yang tadi yang saya bilang, yang anti pembahasan gini, ini baca ini aja udah panas. Ini khawarij sulit, hizbi ini, haroki. Baca begini aja udah panas. Padahal ini antum nih baca sendiri, ada di buku antum. Kan? Ada gak? Enggak saya bohong-bohongin ini. Ini di At-Tamhid parah lagi nih kalau kita baca At-Tamhid ini. Kufur akbar disebut At-Tamhid. Belum lagi kalau tahkimul qawaid yang kita bacain. Bab khusus mengenai hukum ini ada di kitabnya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh tahkimul qawaid. Saya udah dua kali dawarohin kitab ini. Mau antum yang ketiga? Dawaroh dua kali. Cuman tertutup khusus santri ya. Ya. Asalis yang ketiga, tahrimu fasliddin anid daulati. Diharamkannya memisahkan negara, memisahkan agama dari negara. Itu paham sekularisme. Jangan bawa-bawa agama deh, itu paham kekufuran sekularisme. Apa yang mau dipisah diri kita dari agama? Enggak ada, semuanya. Dari bangun tidur mau tidur lagi. Mau apa? Berhubungan muamalah dengan siapa? Dengan masyarakat, jual beli, pernikahan, tetangga semua. Apalagi perkara besar bernegara, kok nggak pakai negara agama? Ya, itu kekufuran sekularisme. Ya harus dipisah antara negara dengan agama. Oh gila itu. Ya. Musyrikin tanya kepada Salman Al-Farisi, hal alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Apakah nabi kalian mengajarkan segala hal sampai perkara ini cebok? Ya. Sampai perkara buang air. Kata Salman Al-Farisi, ajal betul laqad nahana nastaqbil qiblah indal ghaib wal maut. Betul beliau melarang kita untuk menghadap kiblat ketika BAB. Pada dijelaskan lagi di kitab-kitab fikih dalam hadis yang lain Ibnu Umar itu pada buang air yang tidak ada atapnya. Kalau yang ada atapnya kayak WC-WC zaman sekarang menghadap kiblat boleh. Yang enggak ada atapnya itu yang enggak boleh. Itu diajarin. Ya. Cebok pakai apa? Pakai air, pakai batu, enggak boleh pakai kotoran. Diajarin terus bernegara enggak diajarin gitu. Sampai tata cara berhubungan suami istri diajarin. Ya. Sampai meludahnya diajarin. Ya. Bersinnya diajarin. Terus bernegara enggak diajarin dalam Islam. La haula wala quwata illa billah. Agama sekularisme yang memisah antara agama dan negara. Nah, orang-orang udah mulai itu, jangan bawa-bawa agama deh. Terus kalau bawa-bawa agama, bawa apaan? Ya. Bawa agama lah, kita hamba Allah. Detik per detik, napas per napas, seluruh sendi kehidupan kita selalu berkaitan dengan agama. Apakah wajib, mustahab, mubah, haram, makruh, itu aja berputarnya. Itu aja. Karena kita mukallaf. Enggak lepas dari ahkam taklifiyah. Begitu. Munasabatul ayat ini bab, apa korelasi ayat ini dengan bab ini? Ya, haitsu dallatil ayatu ala tahrimi tarki hukmillahi wal akhdhi bi hukmi ghairihi. Di mana ayat ini menunjukkan akan pengharamannya meninggalkan hukum Allah dan malah mengambil selain hukum Allah. Itu haram itu. Ya. Kalau madhab Syekh bin Bas itu paling ringan di antara madhab gurunya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim dan diikuti oleh Syekh Saleh Al-Syekh, mantan Menteri Agama Saudi Arabia, di salah satu usul beliau maupun di sini di Tamhid, itu menjelaskan kalau dominan sebuah negeri, dominan itu hukum Allah, kafir akbar sudah selesai. Ya, itulah istibdal. Istibdal. Yang kemarin di kajian bayan di bidang muasir opil iman di akhir-akhir, Syekh Fauzan membantah seorang Syekh Murji'ah yang jadi rujukan juga ustaz-ustaz salafi lokal, namanya Khalid Al-Anbari, di bukunya Azimatul Fikri Takfiri itu. Nah, ini apa namanya, Khalid Al-Anbari bilang yang kami istibdal kalau menggunakan hukum selain hukum Allah terus mengklaim ini hukum Allah. Kata Syekh Fauzan, halu ini, gak ada wujudnya kayak begini. Ya, gak ada wujudnya kayak begini. Syekh Saleh Al-Syekh di salah satu usul menjelaskan yang namanya istibdal dominannya menerapkan hukum selain hukum Allah. Itu dominannya, itu istibdal. Itu yang kufur. Nah, kalau Syekh bin Bas madhabnya beda dengan madhab gurunya dan para ulama yang lain. Syekh bin Bas mengatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada empat keadaan. Tiga kafir akbar, satu kafir asghar, togut asghar. Yang kafir akbar yang menyatakan hukum dia lebih baik pada hukum Allah, kafir akbar, ijma. Yang kedua yang mengatakan hukum dia dengan hukum Allah sama baiknya, kafir akbar, ijma. Yang ketiga yang mengatakan hukum dia jelek, hukum Allah buruk, tapi boleh-boleh saja, kafir dia, membolehkannya haram. Yang keempat, yang kafir asghar. Yang mana ini? Yang dia mengatakan hukum dia jelek, hukum Allah yang baik, namun dia tetap meyakini dia berdosa karena riswa, karena faktor politik dan yang lain. Akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah, selain hukum Allah. Ini kufur asghar, kufur asghar. Di mana kira-kira negara, pemimpin negara itu? Saya mau tanya serius. Tapi lagi-lagi ya, gak ada lawazimnya melawan. Gak ada konsekuensinya memberontak. Gak ada, ini cuma keyakinan. Ya, keyakinan, keyakinan iman itu yazid bitawain kus bil maksiat. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Hilang dengan pembatal keislaman, kufur akbar. Sementara Murjiah berpendapat bahwasanya iman ya, la yaduruhu ya, ma'ahu adzanbu. Dosa gak mempengaruhi iman. Kufur akbar aja gak mempengaruhi, apalagi cuma dosa maksiat. Iman tetap stabil, gak ada. Allahu musta'an. Yang ajaibnya, Murjiah zaman sekarang berpendapat iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, ada pelaku zina, imannya nambah apa kurang? Kurang. Ada pelaku syirik akbar, dia memberikan pesugihan, nyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Imannya gimana? Bertambah apa berkurang? Bingung dia. Kalau dia berkurang, dia bilang berarti ini kufur akbar ini dikategorikan maksiat dong. Kalau maksiat nanti di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Padahal kalau syirik akbar itulah yang kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang maksiat itu ayat selanjutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dapat mengampuni selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki, yaitu maksiat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Paham gak sih? Jadi Murjiah zaman sekarang aneh-aneh aja itu. Ya. Bilang iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Oh, mirip Ahlussunnah. Enggak, nipu dia. Giliran pelaku kekafiran apa imannya? Bingung dia. Dia bilang bertambah, kafir dia emang ketaatan. Dia bilang berkurang, emangnya kemaksiatan. Anggaplah diberi uzur bil jahal, terus imannya kemana? Imannya gimana? Enggak ada. Ya. Enggak dianggap gitu. Gaji. Ini kan aneh. Allahu musta'an. Tapi barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang enggak bisa dijawab oleh Murjiah. Kalau jawab gagal mulu. Ada yang coba jawab saya, imannya berkurang. Loh berarti nyembah Nyi Roro Kidul selevel sama zina. Kalau zina, pelakunya enggak tobat selama dia beriman, dia tidak kafir. Di dunia imannya berkurang, fasik, di akhirat tahta masyiatillah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Namun azabnya tidak mengekalkan. Kalau dikategorikan nyembah Nyi Roro Kidul, imannya berkurang, berarti di akhirat tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah azab. Azabnya tidak mengekalkan, kayak begitu. La Allah berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah berfirman tentang dia, lain asyrak ta la yahbatan amaluk wala takunan minal khasirin. Seandainya kau berbuat syirik, langsung hapus amal. Ini ajib ini Murjiah. Hah? Ajib ini. Dia enggak bisa jawab, selalu gagal jawab pertanyaan itu. Ya, selalu gagal jawab pertanyaan itu. Paham enggak sih? Insyaallah. Ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Munasabatul ayah li tauhid udah belum? Hai sudalatil ayatu ala tahrimil akhdi bi ghairi hukmillah. Di mana ayat ini menunjukkan akan keharamannya mengambil hukum selain hukum Allah. Li'anna hadza munafin li syahadati alla ilaha illallah. Karena yang ini bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah. Bertentangan ya, ikhwan. Ya, saya ulangi lagi penjelasan dari Syekh Shalal Utsaimin. Ya. Syekh Shalal Utsaimin menjelaskan ifradullahi jalla wa ala bil wahdaniyah fi rububiyyah wa fi ilahiyatihi yatadammanu wa yaqtadi wa yastalzimu jami'an ayyufrada fil hukmi. Ya, yaitu ya, mengesakan Allah dalam mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam wahdaniyahnya, dalam keesaannya, dalam rububiyah dan uluhiyahnya, itu mencakup, menuntut, mengharuskan, berkonsekuensi mengesakan Allah pula dalam hukum. Ya, mengesakan pula dalam hukum. Nah ini, karena hukum itu milik Allah. Fal hukmu lillah al-ali al-kabir. Ini hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Ya, ini rububiyah. Berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah, uluhiyah. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin sampai menyatakan kufur akbar. Ya, kufur akbar kalau berhukum dengan selain kufur. Qala Sya'bi, berkata Sya'bi, gimana siap kira-kira habis selesai jadi lanjut ini? Hah? Apa? Siap aja. Ini al jadid udah bab 38 loh, mau 39. Udah mau habis ini kan? Ngeri-ngeri sedap lagi ntar. Apa yang ngeri? Sedap semua kok. Gak ada yang ngeri. Waqala Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, ya, seorang tabi'in, kana bayna rajulin, terkait ayat tadi, ayat di bab, ya, ayat yang di bab yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yuridu ayyata hakamu ila tagut, mereka ingin berhukum dengan hukum tagut. Alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyata hakamu ila tagut, mereka mengklaim beriman pada engkau namun mereka ingin berhukum dengan hukum tagut di awal. Nah, kata Asy-Sya'bi terkait kelewat. Afwan. Berarti sekarang Wa an Abdillah ibni Amrin. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Apa maksudnya la yu'minu ahadukum? Langsung aja kata Syekh Al-Qarawi, la yahsulu lahu al-imanu al-kamilu al-wajib. Tidak terwujud iman yang sempurna. Ya, iman yang wajib. Ya, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hawahu ay mahabbatuhu wa mailuhu, hingga apa yang dia sukai maupun mailuhu, kecondongan dia, taba'an mutabikon, taba'an mengikuti, maksudnya apa? Mutabikon, selaras lima jitu bih dari apa yang aku bawa. Ya, mutabikon bi'af'alihi wa aqwalihi, selaras dengan tindakan-tindakannya dan ucapan-ucapannya. Selaras dengan apa? Dengan apa yang aku bawa, li kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, asyarul ijmali, penjelasan global terkait hadis ini, yukhbiruna Rasulullah s.a.w. mengabarkan kepada kita fi hadal hadisi, di hadis ini, annahu la yahsulu al-imanu al-kamil. Ya, iman yang sempurna tidak terwujud. Al-wajib, iman yang wajib, illa liman kanat aqwaluhu wa afaluhu wa i'tiqadatuhu tabi'atan lima ja'a bihi Rasulullah s.a.w. Kecuali sehingga perbuatan dia, ucapan-ucapan dia itu, waktu koda tuhud dan seluruh keyakinan dia, tabiatan mengikuti lima jahabihi Rasulullah, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah. Ya, perhatikan ya, ada namanya mutlakul iman, ada al iman al mutlak. Ya, kalau al iman al mutlak itu iman yang sempurna, yang gak terwujud masih tetap ada iman. Paham gak sih? Baik. Al-fawaid, faedah-faedah yang kita bisa ambil, naqsu imani man khalafat mahabbatuhu ma ahabbahu Allah wa rasuluh. Ya, kurangnya keimanan orang yang kecintaannya menyelisihi apa-apa yang Allah cintai dan Rasul cintai. Kurang imannya. Ya. Kurang. Asal yang kedua, tahrimul hukmi bighairi ma anzalallah, haramnya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang ketiga, butlanu kulli amalin dini. Tapi kalau dia sudah meninggalkan secara totalitas Al-Quran dan Sunnah, ya kufur dia. Bukan lagi yang hilang itu al-iman al-kamil, tapi mutlakul iman. Bukan iman mutlak lagi, tapi mutlakul iman. Ya. Nah, tapi pada kasuistik dia mending, hawa nafsunya itu condongnya kepada selain apa yang Allah Rasulnya turunkan. Nah, yang ketiga, butlanu kulli amalin dini la yattafiqu ma'asy-syar'i, batilnya setiap amalan agama yang tidak sesuai dengan syariat. Arabi yang keempat, tamamul mutaba'ati min tamamil iman. Kesempurnaan mutaba'ah, mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, termasuk diantara kesempurnaan iman. Ya, termasuk diantara kesempurnaan iman. Munasabatul hadis lil babi, korelasi hadis ini dengan bab, aitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala tahrimi at-tahakumi ila ghairi syar'i, akan haramnya berhukum dengan selain syariat Allah. Munasabatul hadis lit tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid itu apa? Haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala tahrimi at-tahakumi ila ghairi majabihi Rasulullah SAW, akan pengharamannya berhukum dengan selain apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena dalika munafin li syahadatain al-mutalazimatain, karena yang demikian itu menafikan dua kalimat syahadat yang saling berkorelasi. Ya, dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat pertama, la ilah, wajibnya kita beribadah hanya pada Allah, meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Syahadat yang kedua, kita beribadah pada Allah dengan syariat Rasulullah SAW. Ya, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, menjauhi apa yang Nabi larang, Nabi cegah. Ya, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi ajar. Itu panjang ya hadis As-Sa'bi, dan dua hadis tersisa mungkin akan depan ini. Bagi teman-teman yang mau tanya, protes, silakan.